Pertapaan ajar kan leino kan sang wiku kang linuwi raspati ae wontening ari Raspati manis tutur galur gentra ing carita bubuka manggung linuhung kacaryo salebeting padepokan sisi pagunungan sakiduleun Gunung Saptarenga anu kasebat padepokan Talaga Warna. Pagunungan anu parentul tatangkalan anu paragpak. Pasawahan cing arnat. Mangsana pibuatkeun sumedeng obroy koneng kasorotan kusang sunda. Dupi anu janten kasepuhan pakampungan kalayan mimpin santri di padepokan taya sanes kasepuhan wikuwasi kakasihna. Nuju di dehesan ku ingkang putu. Satria ladak pertengtangganan kalayan cahaya negilang gumilang lir dewa lumung surti kayangan kekasih Raden Sanghyang Wasigeni. Siapa medalipun sang wiku nyaur ingkang putu Raden Wasigeni? Kasep. Wasigeni. Merenia jujuk pada karo hengsun mangsing parek nyer. Bawanun. Iyang. Kunyuk sumanga. Iyang. Aya pikir saeunaon pangersa ya aduh thank you.

pertapan. Ajarkan linuwi ya leno Padepokan Talaga Warna anu pernah sakiduleun Gunung Saptrenga kalebet ka wilayah Wirata. Sang Wikuwasi kitu nu katelah kasepuhan anu janten pamujaan masyarakat panyaranean balarea di mana aya kapentingan tarangumaha kanu sanes Iwati anyeuna. Nuju di deuhesan ku ingkang kutu kakasihna Raden Wasigeni kalayan umangken Sang Hyang di eta padesaan. Sakiwaeun para satri. Wah. Nirangan dika mekaten nyaur kepino Sang Resi. Kasep. Kadieu kahareup diukna cing rada deukeut nger. Balanun. Iyang. Sumangga wayah panjenengan Sang Hyang Wasigeni ngaturkeun sumapa bukti konyok pangkonean eyang anu kasangakeun. Syukur bagja kumayangan semahideup katarima ku leungeun dua kencakatuhu. Simpen puluning ati di cang-cang sapu cuking rema pun diing mastaka. Atur nuhun kaping kalih bukminan ten perwad darwe kaluputan muga pangersaya yang ulah kira ngahapun tena kawayah panjenengan soal kasalahan. Atu bujeng hinga dipenta kasep sana jantu dipenta wajib kolot ngahampura. Kolot naon ngarana lamun teu ngahampura ka incuna, ka anakna jeung katurunanna nya meureun beunang disebutkeun nurus tunjung nya satri. Olah ras kitu pulang. Atuh sabalikna najan eyang oge nya kitu da aye manusa mah henteu ngancik dina hiji sifat sok kakeunaan ku dua sifat. Antara bener jeung salahna. Numatak sakolong langit ieu moal aya manusa anu sampurna. Tetep kakeunaan ku dua sifat hampura aki oge bisi aya kasalahan. Boh gede, boh leutik, boh nu meujeuhna. Sami-sami pangersa. Salajengna purwa pangersa yang kersa nimalan kaula aya pikersaeun naon. Oh kieu keu heula. Catrik. Kadie jang cing rada dara reukeut jalu. Aduh, jang. Dicalukan ku guru. Jisim abdi langkung tipayun leuwih ti heula. Bade nyagakeun sebuah pangabak terus guyuk maha guru. Bugi katawi. Dihampura jang. Naon biar tidak dengan celangkung tipayun lewih tihila. Ya. Hilaf. Eh? Hilaf. Demi Allah hilaf. Oh. Hai. Teu dihaja. Dihampura ngan ulah dijieun-jieun. Langkung tipayun leuwih tiheula dirangkep-rangkep sarua jeung bonteng katimun tapi gedang papaya. Cici sip abri oge kulan pada jagakin sebab pakapak terus pulih katapiku. Bapak guru duka sagakin kulan. Di mana maneh karek pangi di Badung. Ya. Tos naon di Bandung yer pidak badeg. Oh, menang lumayan kulan kan di Badung teh aya teras kalebak cici sip abri kedep goleg. Dijicar ka abri teh ka panggalegan kedep goleg. Di panggalegan di jiwa ka cici ka soreang 7 goleg. Di Sareag di Ica ku abdi kagudingan 8 goleg. Di Gudingan payu 8 goleg. Pek parkir ke Cirebon ku abdi payu 6 goleg. Anggeus yang ngomong sih ya. Ka mana karo kolas-kolas jalami anu beragami wae. Atuh ka aden oge bade jangakeun si mapang bakek kok. Eh, si mapang bakter sebaksa teh. Ditarima paman ka payun calikna sawios cekap. Den, aya naon? Kedeh rokok. Dah. Ujug sumaga Bapak Guru aya pikir saha naon? Aya pikir saha naon purwani malam? Koki ye. Sabenerna. Anu matak hidup di sahur lain waktu. Saprekara pamuka pintu gerbang deuk mukakeun eusi ati. Perantaraan lisan supaya kasaksi ku murid-murid cing jadi pamadegan. Ikrar anu natrat sugan jadi turus keur araranjeun mungguh jalma anu berkaparacayaan jeung beragama. Nih. Kaulanun priyoga syukuran. Kakersana anu kagungan, kersana holik nu kagungan abdi-abdi sadaya, nu kagungan sifat welas sifat asih. Kadua ti eta, amatecu geus loba ngeunteung ka diri pribadi. Sabab alam anu kaliwat ku ama geus sababaraha hiji mimiti alam orok. Kaulanun dawuh ti balang. Lajeng. Kadua alam budak. Lajeng. Lajeng. Ya. Salajengna. Katilu alam dewasa. Lajeng. Edisi. Kaopat alam kolot, tak ayeuna geus ninsak alam aki-aki. Memang di dunia ukur saliwat. Kauger ku sifat basa, yen kabeh awak-awakan bakal kena kurusak ieu ayat mangrupakeun firman atawa dawuh na kersana robuna anu ditersatet dina kitab. Kulu nafsin dai katil maut sakabeh awak-awakan sakul nu hirup bakal maraut. Atuh amate suistu ningara kacak lamun seug dikeresakeun dibalikeun ka alam asal. Asa hariwang lamun nempo murid-murid saralah prakna dina ngeunaan ilmu atawa nempo murid-murid incu sorangan lamun seug henteu acan bisa ngamalkeun ilmu anu geus diikrarkeun anu dikandung ku araranjeun sagabe. Leres dawuh ti balang tilefat kilang teh. Yeah. Lajeng. Salajengna tayina anyeun anu ditilar ku indung bapa di loro ku kaula geus dewasa. Ilmu geus dikandung ku anjeun gerapek gera amalkeun sabab dosa ilmu lamun teu diamalkeun. Ama teu dik ngajurung gerapek gera bakti diri seba tanaga ka nagara jeung masyarakat sabab mubadir lamun eta ilmu teu diamalkeun. Pancen hirup manusia geusan ngamumule nagara bangsa jeung masyarakat gerapek gera kumaha ka pamimpin. Deuk ka mana anjeun kumaha pilih-pilih ti kiwari ranjing-ranjing ku pikir. Sasarku saja teuing ngerasa mana raja nu kasebut adil, mana raja nu kasebut sobar anu bener-bener linggih dina rel kapamimpinanana nu narik kana hate anjeun. Sugan geus aya jorojoy hayang boga gawe anu pasti. Aduh, Ren, Kang oge teu bilu we teu gawe sugan-sugan jadi tukang sasapu, jadi tukang kemah-mana, ditu pokona mah kana naon teh pokona asa nu dipilih do ku Gusti nu Maha Suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pokona abdi mah agami nu dicepeng. Ren, bang ba, sare agul ku payu putu teh gubah wadah bisa, sasapu bisa. Belah suluh bisa. Gubah piring bisa. Jeseuh bisa. Dahar bisa, Bang. Daun sagara rupi bisa, Bang. Jopet bisa, Bang. Hei. Ulah kita jami beragami mah pamali. Sakit tu kasih. Eyang, kula. Atur ibun hulah seketika bingahan memang laras pisan etanu dipimasan ku kaulah sakawita saja unyuk-unyuk kalateh hoyong ayah dinawi dipangresa parantos dirensana ku kaulah. Oh gitu. Tepi no dama kaulah nu. Namung pangemut kaulah ayat tilu kerajaan anu kasebat subur makmur gemari paklo jinawi aman santos sakertal harja kalayan anu kasebat nagara adi kuasa. Mana hiji-hijina cing-cing-cing-cing-cing-cing-cing. Antawisna nagara Wirata, Astina sareng nagara Amarta. Namung dina resan dia numana gesan pangancikan kaula anu kurup sareng ilmu pangresa sareng itikad kaula. Ya, uga weninggalih pangresa. Astina. Kaulanun alus Rajana Suyodana Kapino alus Raja Berat Benghar Sugih Mukti Loba Ketan Loba Keton Mua Ayan Upang Bengharna di Kolong Langit Iwati Nagara Astina Hidep tebaka menang pangkat gede memang baka dibutuhkan wasatria udalan pasantren kalayan anjen baka menang kadudukan sampurna gajih oge bakal utami. Kaulanun abdi giring gen. Tiasa wae dibantun ku kaula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngan kade. Tempo sejarah. Rajana Prabu Suyudana Kurawa lupang gedena anak Destarata. Bengharna ladang codeka. Sugihna ladang delik. Nganiaya kasasama malah baraya. Dulur napisan panawa dikaniaya. Panawa ngalaman diduruk. Dibalik sigala-gala. Eta anu ngabogaan hakna nagara. Jadi anjeun teh bisa kumaha ka Astina gajih gede, pangkat bakal luhur, kadudukan bakal luhur. Ngan anjeun wayahna kudu daek delik mode pribadina, kudu daek basilat mode Kurawa telenges tega wangkeng cudek kasasama bujeng kanulian kadulur geus kitu jadina. Oh, murun ai eta mah kumaha anjeun ngan toja ingah jeung pamadegan jeung ilmu nu ditunjukkeun ku kaula. Aduh entong den ah. Entong sieun dihukum bersanggupan jeung polisi. Aduh. Entong den ah. Lagora ti pokona urang mah agami nu dicepeng. Eta udah kena tagen eta. Ah, napa tinggal mah beuteung seubeuh we duit loba naon deui jeung mah mah loba ting pikiran kadar dihukum pan duit balik dihukum pan urang boga duit teundeunan. Kumaha upami ka Wirata? Di Wirata alus. Ngan dinya mah jago unggul. Meureun anjeun bakal kapilih sabab anjeun teh tutas alapan katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan. Ngan sifatna sok telenges najan diwawadianan ku guruna ieu ilmu sakalieun seuh di mana kaseret bisa dipake. Heuh kangaranan boga kamatihan katimulan kagagahan jeung kamandragunaan teh manusa sok loba poho kumaha lamun lat poho tuluy dipake telenges kasasama. Dipake cudek kabaraya. teu kurang-kurang loba nu cilaka jelema anu ngandelkeun ilmu paranti jeung ilmu kamatihan lantaran teu make dasar iman katakwaan. Upami kitu maalim, kumaha upami kamarta? Eta alus pisan. Namun sakedik di amarta teh kaula teh aya anu dipika ceceub ku kaula. Aya jelema anu gumede luhur aing pinter aing teu deungeun ngaranna si Gatot Kaca. Kumaha manawi widi mah sate acana kaula kumaha ulah teh hayang ngajajal heula wewesenna si Gatot Kaca anak Nabi mah. Sareng sajabi ti kitu sate acana kaula kumaha ulah teh jabi ti ngajajal jago-jago manawi kawidian kaula teh hoyong nyobi jajaten dewa anu kasebat nu kawasa di alam pawayangan ieu. Waluh. Waluh. Penasti kersayang dumam para. Dak dumadak bumi langit kunyang ganying geder padet Erawati. Kasauran Raden Wasi Genit tamus dateng surga loka. Ener sapisan jagat buana pangsa tengah.